Maksud madi-madi kapan Ustaz? Kalau madi-madi segala. Nanti kalau untuk menceritakan yang kemarin enggak bisa pakai lama ya. Alhamdulillah. Kemarin enggak makan. Yang kemarin enggak makan. Kemarin enggak makan. Jadi pakai lam. Mulai belum makannya dari kemarin. Dari kemarin. Tapi enggak bisa bilang pakai lam. Alhamdulillah. Sampai kamar alhamdulillah tak sini. Gimana sah? Gimana sah? Kalau menceritakan untuk yang telah lalu. Yang telah lalu ya. Kan fiil yang telah lalu. Tapi enggak bisa pakai lama. Enggak pakai lama. Bisa pakai harus tamir. Antum dari kemarin. Antum pakai lama akul. Lama akul. Belum makannya itu dari kemarin. Kelain mau tubuh mau belum sih. Lama akul mau belum sih. Dari kemarin ada lah. Nah, mau dia main. Tadi nanti salah paham. Ayat ditulis makna zaman al-hab biar paham al-hab. Qala Sujai rahimahullah zamanil mutakallum zamanil takallum. Tadi lama di sini meniadakan sampai waktu berbicara, ya sampai waktu berbicara. Eh, mananya begini. Saya enggak makan, maknanya sampai waktu saya berbicara. Ala kata, lama kulai sampai anak berbicara saja. Habisnya penafsir itu sampai anak berbicara. Ada pun setelah anak bicara, ba'din, ba'jri, terserah saya nanti. Tapi kalau anak bilang lam pakai lam, berarti apa? Berarti mustamir, imma mustamiran ila yaumil qiyamah, wa imma terus sampai terputus dengan jalan. Yes. Kalau pakai lama itu sampai ya. Sampai sekarang belum. Iya, sampai sekarang belum. Nanti enggak tahu. Tapi kalau pakai lam terus dari waktu Anda berbicara juga mungkin terus. Terus tapi kadang-kadang terus sampai terus ila yaumil qiyamah sampai nanti terputus. Agaklah kelakuannya. Tapi belum. Hah? Ambo aku ngelala nanti bahasa belum ibu apa? Belum. Nah namanya belum makan ya. Kalau belum makan kan berarti dari tadi sampai sekarang belum. Kalau nanti gak tahu. Ya sekolah lah kalau gitu sama lah. Yang ketiga lah belum. Tapi anda ulang lagi coba paham. Coba paham. Kalau sekarang istilahnya kan penafian ya. Kalau lama penafiannya sampai dari tadi sampai waktu berbicara. Kalau nanti enggak tahu. Hal tazawwata lama tazawwaj. Sekarang sampai sekarang ini waktu berbicara. Besok embo. Tapi kalau saya bilang hal tazawwata lam tazawwaj. Iki piye iki lam iki? Apa artinya? Apa mustamir sampai mati atau dikatanya akan datang lah. Hari masih ada kemungkinan kan? Imma mustamir sampai mati enggak nikah, wa imma apa 3 tahun atau 4 tahun lagi mau nikah. Hal tazawwat tanya syogani. Anda pakai apa syogani? Hah? Anda pakai apa? Hal tazawwat dah. Tazawwat jadi apa? Allah syogani tazawwat. Lama. Baik. Zarul hal tazawwata Umurnya lama ya. Sekarang ini belum ya. Tapi besok enggak tahu hakada mana ya. Tapi kalau antum hal tazawwaj lam atazawwaj, ini bisa tidak nikah selama-lamanya atau sekarang ini sampai nanti enggak nikah tapi setelahnya nanti nikah. Ngerti insyaallah hakada perbedaannya. Barakallahu fiik. Saya langsung. Paham insyaallah ini ya. Kawan-kawan barakallahu fiik. Afum. Antum paham enggak ya? Hah? Antum paham Iqbal? Paham ini? Amir? InsyaAllah. Qasim. Paham saya Qasim? Legal ya? Saya tidak sama, saya rasa khairan. Saya rajut. Wa min sama. Dan dari sana. Imtana'a tertegah, terlarang. Antakula kamu mengatakan lamma yakum summa qoma. Ismana? Dia tidak berdiri lalu berdiri. Ya, dia tidak berdiri kemudian yang lawan pakai koma ya. Pakai koma itu fil madhi loh. Ya, dia tidak berdiri kemudian dia dahulu berdiri. Tanda kutip enggak? Pakai koma lah ya, pakai koma fil madhi ya. Tapi kalau fil mudhari ya mungkin saja. Ya mungkin nanti berdiri. Kan gitu kan. Ini pakai lamma yakum tidak berdiri, cuma kemudian dahulunya berdiri. Tanda kutip ya, Fadiyah. Tanda kutip. Baik. Karena apa? Karena wis menafikan dari awal sampai zaman al-mustaqbal. Sampai zamanul hal, zamanul takalluf, ternyata pakai fi'il madhi koma. Nah ini. Lima fihi minat tanakub, karena di situ ada unsur tanakub. Wong wis ditiadakan, kok ditetapkan? Kelirulah kalau begitulah ceritanya. Lanjut. Apa itu? Summa. Iya. Tapi Yakub ini gimana Pak? Bukan hal. Harus? Mustaqbal. Summa qad pakai qad dari tadi, Pak. Qad kan pasti lil istiqbal. Summa qad pasti lil istiqbal. Summa saya. Pakai. Kalau di kawaket pakai qad. Summa qad. Summa qad yakum. Kadang-kadang tapi kadang-kadang mananya anu, enggak pakai sin. Di kawaket yang lainnya pakai qad. Tapi pakai sin enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi di mereka pakai qad. Summa pakai qad cuma kadang-kadang. Kadang-kadang, ya kadang-kadang kan bisa li, kadang-kadang berdiri juga, kadang-kadang enggak. Wajaza lam yakum summa koma, boleh dia mengatakan tidak berdiri, kemudian dia berdiri. Lu kok bisa? Kok bisa ini? Kok bisa? Wajaza lam yakum summa koma, boleh mengatakan lam yakum summa koma. Dalam artian apa? Terputus, enggak mustamir. Dalam artian terputus, enggak mustamir. Wasan yang kedua, anna lamma tu'zinu kasiran bitawakku'i subuti ma ba'da. Yang kedua, anna bahwasanya lamma, kata lamma tu'dinu mengizinkan kasiron banyak sekali bitawakui terjadinya subuti ma ba'da, tetapnya apa-apa yang setelahnya. Artinya khonana, artinya bahwasanya lamma di sini, kata-kata lamma di sini tu'dhiru kathiran, memberitahukan banyak sekali apa-apa yang setelahnya itu pasti terjadi. Jadi anna kata-kata lama tu'dhiru kathiran, memberitahukan kathiran banyak sekali terjadi tetapnya apa-apa yang sebelumnya. Ayat sebelum lama itu kebanyakan terjadi akan datang. Ini tabirnya gini. Baik, ditulis biar enak nanti tabirnya. Ai maksudnya, jadi mana alamma tu'dinu kathiran fi tawaqqi' tsubuti ma bada. Ai mananya? Anna man fiha mutawaqqi'u tsubut bin nisbati ilal mustaqbal. Anna man fiha mutawaqqi'u tsubut bin nisbati ilal mustaqbal. Undur kawakib halaman 491. Ingat anna mangfiyah, bahwasanya penafiannya lama itu mutawaqqi ushud, tetapnya terjadi, tetapnya itu bin nisbati ilal mustaqbal, ditinjau masa yang akan datang. Maksudnya penafian lama ini, penafian lama ini akan datang terjadi, akan datang itu terjadi, akan datang terjadi. Ada mana? Mutawaqqi ushud. Ayat tetapnya itu akan terjadi kapan? Bini sebati ilal mustaqbal. Ini artinya lama tu'dinu mengizinkan kathiran banyak sekali bitawaqqi terjadinya subuti ma ba'da, tetapnya apa-apa yang sebelum ayat. Sebelumnya itu akan terjadi setelah telahnya ayat. Setelahnya di zaman dan mustaqbal akan terjadi apa yang dinafikan tadi itu. Contohnya, balamma yaduku adab. Bahkan mereka-mereka ini tidak merasakan adab. Tidak merasakan adab. Perhatikan, ayat ilal'an sampai sekarang. Lam yaduhu, mereka enggak merasakan adab sampai sekarang. Jadi ketika sampai ketika dia bicara, lam yaduhu adab, enggak merasakan adab. Wa sawfa yaduhuna, dan kelak mereka akan merasakannya. Berarti apa sini? Berarti lewat tubuhu ma ba'daha. Jadi tawaqqu' wuku'nya, terjadinya, yaitu apa-apa yang setelahnya itu ayat ilal mustaqbal, ayat zaman yang akan datang. Ngerti? Itu penafian lama. Jadi lama di situ itu menetapkan kejadiannya besok ilal mustaqbal. Hada makna seperti bal lamma yadhuku adab, mereka itu enggak merasakan adab. Apakah selama apakah bagaimana penafian lama ini? Penafian dari awal sampai zaman takallum, sampai ketika dia bicara, lam yaduku adab, mereka tidak merasakan adab. Tapi apakah besok akan merasa? Iya, akan merasakan adab. Gitu. Contohnya, antum masuk penjara selama setahun. Tanya yaki, gimana siksaan ini? Alhamdulillah, lam azuk azaban. Aku tidak merasakan adab. Aku tidak merasakan siksaan dan hukuman. Fauna penafian sini, Evan, penafian sini adalah menafikan apa? Dari waktu awal sampai waktu berbicara. Setahun penuh waktu dia berbicara. Lam yaduk, enggak merasakan adab. Tapi uku subuh tima ba'da kapan? Ila zamin al-istiqbal akan terjadi adab itu. Berarti ima setahun, ima dua tahun, ima tiga tahun akan dipecuti dia. Tapi zamin al-istiqbal itu pakai lama. Kalau ketika antum pakai lama, berarti antum kira-kirakan azab itu, hukuman itu akan terjadi pada dia. Dan suatu saat terjadi pada dia. Itu harus pakai lama. Taibhan. Walam la taqtadi dhali. Kalau lam, enggak mengharuskan seperti itu. Enggak mengharuskan. Dan ketika antum lama lam yaduku, pakai lam, berarti bisa jadi besok enggak terjadi azab. Jadi, tapi kalau pakai lama, itu insya Allah kebanyakan akan terjadi azab itu akan datang tapi zaman dulu takbab. Tapi kalau lam, enggak mengharuskan seperti itu. Tapi kalau pakai lama, mengharuskan uku yang dinafikan itu terjadi ila zaman dulu takbab akan terjadi. Itu kalau pakai lama. Kalau pakai lam, lah layak dizalim, enggak mengharuskan seperti itu. Nanti insyaAllah, hada wa makna apa yang kharana ilal ad lam yaduku wa sawfa yadukun walam la taqta bidhalik. Sampai sini paham kedua ini. Sampai kedua paham. Ana ulang lagi, berarti kan ya kharana barakallahu fikum. Kalau pakai lama, ingat kalau pakai lama itu intinya akan datang insya Allah kathiron, banyak sekali akan terjadi apa yang ditiadakan itu. Berarti, tapi kalau pakai lam enggak mengharuskan. Karena lama menuntut kejadian ini akan surut pada setelahnya, setelah zamanul takdir. Talib kalau lam enggak mengharuskan. Jadi ketika antum satu tahun di dalam penjara, ketika tanya apakah engkau diadab, kal lam azuk adaban. Ba'adu pakai lam, bisa jadi akan datang pun enggak akan apa? Enggak akan kena azab. Tapi kalau antum pakai lamma azuk adaban, berarti akan datang insyaallah dan ini pasti atau kebanyakan zon yang rajik akan terjadi azab badannya. Berarti insyaallah bedakan apa dia? Bedakan ini. Hadza wa makna lamma tu'dinu katsiran. Bitawakku'i subuti ma'ba'daha. Zakar hadal makna az-zamakshari. Zamakshari inilah menyebutkan ini makna-makna lamma dengan lam. Zamakshari ini menyebutkan ini makna lam sama lamma. Wal istimal wa dzauku yashadani bihi. Adapun penggunaan orang Arab dzauk, apa dzauk? Rasa, ya. Rasa orang Arab, perasaannya orang Arab. Dzauk ini enggak mungkin bisa kecuali orang sudah apa? Berkecimpung tahun-tahunan, itu namanya dzauk. Dzauk itu ilmu, dzauk itu juara. Berbeda ini enggak dimiliki oleh sembarang orang dzauk ini. Ya, dzauk. Kalau orang sudah dzauk pada hadis, dia hanya melihat itu saja, mendengar itu saja, mengerti. Oh, hadis ini tidak tepat. Zok, juara kan. Kalau bahasa kita personalisnya juara kan. Juara kan lah. Zok ini perasaan. Hanya sudah berkecil, lama dengannya. Sehingga dia ngerti. Oh, ini uang palsu, tidak usah dilihat. Oh, ini palsu. Itu zok, perasaannya juara. Ada kalau melihat apa? Melihat, wah ini... Ini apa? Dengan sekedar karena kebanyakan lihat manusia toh kelihatan, oh ini hasil kiong yang ini kelihatan ya kan, zauknya juara. Nah ini enggak sembarang orang ya. Lah zauk orang Arab seperti itu, kalau ketika bilang lama sama lam itu juara, ada perbedaan itu jelas. Hakan secara zauknya mereka menyaksikan seperti itu yang disebutkan oleh Imam Zamakshari rahimahullah. Jelas maknanya? Jelas Sarul. Mana hadir paham itu? Baik, lanjut. Paham soalnya semuanya? Selamat. Wasalim tanah ketiga, annal fi'la yukhdafu ba'daha. Bahwasanya kadang-kadang fi'il mudhorenya itu dibuang setelah lama ini kadang-kadang. Annal fi'la bahwasanya fi'il itu fi'il mudhore itu yukhdafu boleh dibuang ba'daha setelah lama. Keluar. Yukol hal dakhol tal balada. Apakah kamu masuk negara? Fatakul korobta korobtuha hal dakhol tal balad. Fatakul taib korobtuha walamma. Aku mendekatinya walamma. Apa lama apa ini? Turid walamma adkhulha. Dan aku belum memasukinya. Itu buang fil mudhorenya boleh. Kalau pakai lama boleh itu buang. Qarab tuha aku mendekatinya. Walam adkhulha dan aku tidak memasukinya. Ai belum memasukinya. Itu boleh dibuang fi'ilnya. Fi'il mudhore jatuh setelah lama boleh dibuang. Wala yajuz qarab tuha walam. Enggak boleh inti katakan qarab tuha walam. Kenapa? Karena fi'il mudhari' setelah lam enggak boleh dibuang. Bedakan ya. Kalau fi'il mudhari' setelah lam enggak boleh dibuang, kalau fi'il mudhari' setelah lamma boleh dibuang. Perbedaannya. Bayangkan. Jelas insyaallah nih. Anu lagi kalau lamma fi'il mudhari'nya boleh dibuang. Tapi kalau lam, fi'il mudhorenya tidak boleh dibuang. Warabi yang nomor 4, annaha la tuqtaranu biharfi syarat, bahwasanya lama itu enggak mungkin dibarengi dengan huruf syarat, enggak mungkin. Ini ditulis hingga syarat. Wal aula bit ta'bir bi adati syarat. Wal aula bit ta'bir bi adati syarat. Likai yadkhul al ismu wal harfu. Baik, undur al kawakib halaman 489. Jadi jangan kok pakai huruf syarat saja, pakai adat syarat. Kalau antum pakai adat sama-sama isim masuk huruf. Jadi kalau lama ini enggak bisa dibarengi dengan huruf syarat atau isim syarat, enggak bisa. Enggak ada ceritanya antum katakan takun in lam takun kum, wala yajuz in lam takun kumtu, enggak boleh. Ini Pak, in lam. Kalau in lam boleh. Jika kamu tidak berdiri, aku akan berdiri, enggak apa-apa. Antum pakai in. Tawala ya juz, in lam ma takum kumtu, enggak boleh. In lam, antum lama, antum iringi dengan in syartiyah, enggak boleh. Karena faedahnya lama di situ enggak boleh diiringi dengan adawatu syarat, lain dengan lam lama. Lain dengan lam. Jelas ini Pak, jelas. Jelas tahu kan ini? Baik. Itulah perbedaan berapa? Perbedaan lamma dengan lam. Jelas ini insyaallah. Perbedaan lam dengan lam insyaallah. Baik, dan masih ada lagi. Ada tiga lagi perbedaan. Mau dilanjutkan lagi? Dilanjutkan. Kalau sekarang kok malas kan ya? Otaknya lho, enak lagi ya. Kau semarut kasih. Gairi salah. Kau hebat, panas kan? Karena cuacanya panas, jadi panas gitu. Lanjutkan, yang nomor 5. Anna lamma lam yaltaki bial qasam aslan. Anna lamma lamma lam yaltaki bial qasam aslan. Walam qad yaltaki biha al-asah. Nahu wallahi lam yakun. Perhatikan, lama enggak mungkin akan ketemu dengan kosam, enggak mungkin. Lama enggak mungkin ketemu dengan kosam, enggak mungkin. Atau enggak mungkin mengatakan wallahi lama akum, keliru. Tapi kalau lam mungkin wallahi lam akum. Itu bilang wallahi lama asrob, keliru. Karena lama iku musuhnya kosam, gak mungkin ketemu sama sama kosam. Jelas besar. Tapi kalau lam mungkin ketemu sama sama kosam. Jelas Allah. Jadi istilah yang enak gak akan ketemu sama kosam selama-lamanya. Terus yang nomor berapa sekarang? 6. Annahu la yajuz raf'ul fi'li ba'daha bikhilafi lam faqad ja'a al fi'lu ba'daha fi lughatin. Jadi kan fi'il mudhari setelah lama enggak mungkin rafa abadan. Tapi fi'il mudhari setelah lam mungkin rafa. Menurut lughah sebagian orang Arab. aneh kan ya. Setelah lam itu kok bisa rofa? Lughatul Arab, lugha min lughatul Arab. Tapi kalau lama, enggak mungkin selama-lamanya bisa rofa. Terus ada dikatakan, yahi takillah, yahi anak lam akulu. Lam akulu boleh. Ada saja lam akulu boleh lewat. Piye nak kowe iki ora lam akulu boleh. Ini lugha. Lughatul Arab. Sedekah benar ugi. Kok ijaja lam itu menjazemkan atau bikin sendiri lam aku lu. Oleh kan tapi yang oleh ja. Oleh ja. Ya wis sampun ae kan kakek wis tak kei loro wae. Ku pegel. Kelai dewe ya. Ongdur al-kawakib. Soal 490. Kalau pun kita jual lah, di atas kotor itu, di atas sunakil kawakib itu, gak ringan kawakib itu, sulit itu. Kalau itu di bawah belum baca pun punya kawakib ya, ya. Kawan tinggi bisa. Kawakibnya loh, bukan mutamimah matan. Ini kawakibnya ini jual lah kita tinggi. Gak enteng ya, ora bukan diajarkan. Bagi umda, marasi malahan. Kami itu marasi. Bukan diajarkan. Sekali gede kita lagi ya, Mas. Gede kita lagi. Baik. Wis, lanjut. Kali ini, tahan lanjut lagi. Wis. Kasim ini selesai aja Kasim ini. Gak marah-marah ke Kasim. Ini gampang gak, insya Allah. Baik, lanjut. Masih ada pembahasan ini ya. Jawazim itu mana yang rofa, apakah mana huruf, mana isim itu perlu dianu lagi. Baik, dari adawatul jawazim kita enggak usah aja lah. Kelihatan abang enggak kuat menulisannya, Gus. Jazim Rabi, jazim yang keempat. Alamu tolabiyah, lam tolabiyah. Lam tolabiyah. Wa yadalatu alal amr. Lam di sini menunjukkan suatu perintah. Liung fik du saatin min saatih. Mana ini? Liung fik majzum dengan lam toladiyah. Menjazamkan satu fil saja. Awit doa atau maknanya doa. Nahu lam toladiyah yang bermakna amr perintah. Atau doa. Nahu liyakdi alain Rabb, kenapa dia katakan doa? Karena dari atas, dari bawah ke atas. Ini minta kepada liak di alain Rabb supaya Rabb kami menghukumi atas kami. Supaya Rabb kamu menghukumi atas kami. Ini merintah kepada Allah. Ayat memohon kepada Allah. Semoga Allah menghukumi kepada kita. Teruskan di sini, Mas. Terus lagi lanjutannya. Awil iltimas. Ay talabul masawi. Ungdur at-tasrih. Juz 2. Halaman 345. Berarti lam talabiyah ini mencakup 3. Perintah dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas. Atau iltimas. Talabul masawi. Apa masawi? Sederajat. Maksudnya insya Allah sederajat. Jadi lam talabiyah ini mencakup doa, mencakup amr, dan mencakup apa? Iltimas. Itu semuanya menjazamkan fi'il mudhari. Soha 200 300 45. At-tasriyah. Al-jazil khamis. Baiklah. Wa yadalatu ala nahi, menunjukkan larangan. La tusyrik billah awid doa, la tuakhirna, atau iltimas, sama saja. Ya, jadi lah talabiyah yang bimana nahi, lah talabiyah bimana amar, mencakup nahi, mencakup doa, dan mencakup iltimas. La tuakhirna, bukan perintah Allah, ya Allah jangan ikut kami, enggak memohon kepada Allah, jangan mengikut kami. Ini uslub balaghah. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala bukan merintah, sabangan yang merintah Allah. Perintahkan merintah toh, dari atas ke bawah. Baiklah, tapi dalam ta'liq insyaallah ada kritikan ini, Bro. Ini kayak alul kalam. Berarti ringkasnya apa? Yang menjazamkan satu, yang menjazamkan apa ya, Bang? Fi'il mudhari' satu ada berapa? Ada berapa tadi? Ada lima. Satu apa? Tolak. Kedua? Lama. Lam. Yang nomor tiga? Lama. Yang nomor empat? Lamul amr. Yang nomor lima? La talabiyah. Apa? Berarti lanjutkan begini. Suara, Kak. Fahadi khulatatul qawl. Ini adalah ringkasan. Fima yajib fi'lan wahidan. Yang menjazamkan fi'il wahidan. Amir, perbedaan lam, lama dan lama, bentuk kesamaannya apa saja? Apa saja, Amir? Satu, Mir. Lama sama lam, bentuk kesamaannya apa saja? Dari segi apa saja? Sama-sama huruf. Yang kedua, Masuk khusus pada fi'il mudhari. Iya. Faid. Ketiga, sama-sama menjazamkan. Empat, khair. Menafikan apa? Menafikan fi'il mudhari. Udah sebut tadi? Belum. Terusnya Faid. Sabis. Adam sabis. Iya, dukul amni istifam alaihima. Bilang nafi. Harusnya kolab. Nafi wismari. Marai dia yang yang bikin dia. Yang bikin gitu. Kolab ya. Kolab min apa? Minallah, minallahal alistibat ilallah ilalmadi. Sekarang bentuk perseri, bentuk perbedaannya. Ya, kalau lam. Yang kedua sih. Bahasa Nusa kan sih, aku masyarakat nanti. Terjadi waktu istiqbal. Dan kalau lam tidak menuntut seperti itu. Asal sudah baca di luar ini yang syarat, akal yang syarat. Ayo bawa yang ketiga, bawa. Kalau setelah lam, fi'ilnya bisa dibuang. Kalau lam, baik. Terus tak kosim. Lama itu enggak mungkin digandeng dengan syarat. Tapi kalau lam mungkin. Terusnya. Entah ya, Ki. Habis. Apa itu? Lama. Terkadang rofa ya. Itulah nahwu ajaib kan. Utama nahwu masya Allah. Qala al-musannifu rahimahullah. Ini gampang insyaallah. Wa amma ma yajzimu fi'lain. Adapun apa-apa yang menjazmkan dua fi'il, gampang ipol insyaallah ini. Bahwa ikhda'at ra'adatan, ada sebelas adat. Menjazmkan fi'il mudhari' itu ada sebelas adat. Wa ya'id. Iyasha yudhibkum. Mana? Yang pertama, yasha sebagai fi'il syaratnya. Yudhib jawab syaratnya dua fiil. Aina ma takunu yudrikumul maut. Ma di sini ma zaidah ya, jangan lupa ya. Aina isim syarat ma zaidah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Mana fiil yang pertama? Sarul. Mana fiil pertama? Fi'il pertama mana? Takunu. Dia rafa apa? Jar. Jazm. Tanda jazmnya bil alif atau bin nun? Hadzun nun. Yudrikumul maut. Nah, wa ayyu nahwu? Ayyam ma tad'u falahul asma'ul husna. Di sini mana ini? Ayya sebagai apa ini? Maf'ul mutlak. Atau lebih? Hah? Pala dua ya sudah mutlak ono daerah iki. Tad'u. Guna fi'il syaratnya. Falahul asma'ul husna. Mana? Majazmkan dua fi'il ini mana? Falahul asma'ul maksudnya menjalankan dua fiil kalau ada fiilnya. Nah kalau enggak ada fiilnya, yo posisi ini jazm, baik enggak salah lagi. Kalau ada fiilnya ya memang menjalankan dua fiil benar, enggak salah. Tapi kalau enggak ada fiilnya, ya jazm tapi enggak ya jazm. Jazm. Ayo nah. Terus nak? Ya kalau ada fiil. Gak, maksudnya tak ada fiil ni kan? Nah, baru kalau sih fiil tu maksudnya fiil satu fiil syarat, dua jawab syarat. Kata mananya? Biasa tak fiil. Karena aghlabiyahnya apa? Jawab syarat, fiil syarat dari fiil. Makanya takbir fiil lain. Waman nahu man ya'mal su'an yujza. Mana fi'il yang pertama? Ya'mal. Jawabnya yujza. Wama taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Ma taf'alu. Mahma ka qawli mri'il qais. Aghraki minni anna hubbaki qatili. Wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Nah, syairi. Mana saja ni? Waktunya Evan gak usah mengembangkan syairi ni. Engkau peningkat engkau. Mahma di sini tak muri fiil syaratnya. Mana jawabnya? Ya Ali. Syair cinta itu. Mata kagol akhir. Saya akan nanti bingung nanti. Mata Allah il imam mata ta'rifuni. Mana saja? Allah i. Mana yang kedua? Ta'rifuni. Mana nasabnya ini? Mana nasab? Mana jawabnya? Ustaz. Aduh non. Non ni ada non ini. Mereka ya. Wa ayyana kakauli wa ayyana ma ta'dil bihri hutang silih. Ta'dil dengan tang silih. Oh cepat ya kalau begini. Wa haithuma kakauli haithuma tastakim yukadir lakallah nasa'an fi ghabilat. Mana ini? Tastakim sama yukad. Yukadir. Masih ada kata-kata penting ini. Wa idmah. Salam itu senang itu saja. wa itmah ka qawlihi wa itmah itmah ta'ti ma anta amiru fihi tulfi man iyahu tadmuru afiyah. Mana ini? Mana ini? Ta'ti. Mana jawabnya? Tulfi. Sudah jelas insyaallah sampai di sini. Alhamdulillah.